الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى الإمام البربهاري رحمه الله تعالى mengatakan واعلم أن الشر والخير بقضاء الله وقدره. Dan ketahuilah bahwasanya keburukan dan kebaikan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. قال الشارح حفظه الله تعالى الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan على كل حال الإيمان بالقدر تكلمنا عليه فيما مضى. Bagaimanapun juga beriman dengan takdir telah kami jelaskan dalam penjelasan yang telah berlalu. Wa hadza tabi'un lil kalami 'alal qadari. Dan perkara ini mengikuti pembahasan tentang takdir. Al-imani biqada'illahi wa qadarihi, yaitu beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu a'lamu arada hadhihi al-juz'iyyata annama yusibul mu'mina kullahu biqada'illahi wa qadarihi. Allahu a'lam. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala menghendaki dengan penggalan ini bahwa segala sesuatu yang menimpa seorang mukmin dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Fayakunu qasduhu, ya'ni annal masaiba innama taqa'u bimashi'atillahi wa bitakdirihi subhanahu wa ta'ala. Aw ayya shay'in akhara. Maka maksud Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala yaitu bahwasanya musibah-musibah hanyalah terjadi dengan kehendak Allah ta'ala dan takdirnya, atau apapun yang lainnya. Li'annahu ma yaqa'u shay'un fil kauni min khairin aw syarrin illa biqada'illahi wa qadarihi. Karena tidaklah terjadi sesuatu pun di alam ini, baik itu berupa kebaikan ataupun keburukan, melainkan dengan takdir Allah Ta'ala. An tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, engkau beriman dengan takdir baik dan buruknya. Ma asaba min musibatin fil ardi wa la fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabara'aha inna dhalika 'ala Allah yasir. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, musibah apapun yang menimpa di bumi, tidaklah ada satu musibah pun yang menimpa di bumi, tidak pula menimpa diri kalian, melainkan tertulis di dalam sebuah kitab, yaitu Al-Lauhul Mahfuz, sebelum kami menciptakannya. Sungguh hal itu mudah bagi Allah Ta'ala. Wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin, dan segala sesuatu telah kami catat di dalam kitab yang menjelaskan, yaitu Al-Lauhul Mahfuz. Kataballahu maqadira kulli shay'in qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi 50 alf sanatin. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat takdir-takdir segala sesuatu 50,000 tahun sebelum menciptakan langit-langit dan bumi. Fa kullu ma kana wa ma yakunu kulluhu biqada'illahi wa qadarihi. Maka segala sesuatu yang telah terjadi dan sedang atau akan terjadi, seluruhnya dengan takdir Allah Ta'ala. La yahduthu harakatun fil kauni illa bimashi'atillahi wa iradatihi wa biqada'ihi wa qadarihi subhanahu wa ta'ala. Tidaklah terjadi satu gerakan pun di alam ini kecuali dengan kehendak Allah Ta'ala dan takdirnya. Waqad madal kalamu ala hadha, dan sungguh telah berlalu penjelasan tentang permasalahan ini. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa'alam anna al-buruja biqada'illahi wa qadarihi. Dan ketahuilah bahwasanya gugusan bintang-bintang dengan takdir Allah Ta'ala. Qala asy-syarihu hafizahullahu Ta'ala Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu Ta'ala mengatakan, kaifal buruju min qada'illahi wa qadarihi, bagaimana gugusan-gugusan bintang berasal dari takdir Allah Azza wa Jalla. Hunaka ilmu ta'thiri wa ilmu tasyiri, di sana ada ilmu ta'thir dan ilmu tasyir. Ini adalah dua macam ilmu perbintangan. Yang pertama, ilmu tasyiri. Masalan, yaquluna. Sebagai contoh, mereka mengatakan, indama yatlu'un najmul fulaniyu ya'ti minal musimil fulani. Tatkala terbit bintang tertentu, datanglah musim tertentu. Musim saifi, au musim syita'i au musim rabi'i, musim panas atau musim dingin atau musim semi. An-nasratu ila akhirih, baik bintang tersebut berupa gugusan bintang Cancer maupun yang lainnya. Yuzra'u fihi kada wa kada, ditanam pada musim tersebut demikian dan demikian. Ala kulli halin, idza kana hadha min qasdihi, bagaimanapun juga apabila ini maksudnya. Fallahu khalaqan nujuma yuhtada biha fil barri wal bahri, maka Allah Azza wa Jalla menciptakan bintang-bintang untuk dijadikan sebagai petunjuk di daratan maupun di lautan. Allah Ta'ala berfirman, wa alamatin wa bin najmihum yahtadun, dan Allah Ta'ala menciptakan bintang-bintang sebagai tanda-tanda, dan dengan bintang tersebut mereka mendapatkan petunjuk. Wa yu'rafu biha al-mawasimu wa yu'rafu biha awqatus salati wa yuhtada biha ila ma'rifatil qiblati wa sa'iril jihati. Diketahui dengan bintang-bintang tersebut datangnya musim-musim, diketahui pula dengannya waktu-waktu salat, dan dijadikan sebagai petunjuk untuk mengetahui arah kiblat dan arah-arah yang lainnya. Dan ilmu tasyir yang seperti ini boleh. Kama qala Qatadatu, sebagaimana Qatadah rahimahullah mengatakan, khalaqallahu hadhihi an-nujuma li thalathin, Allah Azza wa Jalla menciptakan bintang-bintang ini untuk tiga perkara. Ja'alaha zinatan lis-sama'i wa rujuman lis-syayatini wa alamatin yuhtada biha. Allah Ta'ala menjadikan bintang-bintang tersebut sebagai hiasan bagi langit, lemparan bagi para syaitan, dan tanda-tanda yang dijadikan petunjuk, yaitu petunjuk arah, waktu, maupun datangnya musim. Faman ta'awwala fiha bighairi dhalika akhta'a wa adha'a nasibahu wa takallafa ma la 'ilma lahu bihi. Maka barang siapa mendatangkan penafsiran tentang bintang-bintang tersebut selain tiga perkara tersebut, dia keliru dan dia menyia-nyiakan bagiannya, dan ia membebani diri dengan perkara yang ia tidak memiliki ilmu tentangnya. Khalaqallahu an-nujuma li hadhihi ath-thalathati, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan bintang-bintang untuk tiga perkara ini. Al-awwalu yang pertama, zinatan lissamai, sebagai hiasan bagi langit. Allah Ta'ala berfirman, inna zayyanna samaa'a ad-dunya bizinatil kawakib. Sesungguhnya kami hiasi langit dunia dengan hiasan bintang-bintang. Athani yang kedua, wa alamatin wa bin najmihum yahtadun. Perkara yang kedua yang Allah menciptakan bintang-bintang untuknya adalah firman Allah Ta'ala yang artinya, dan Allah Ta'ala menjadikan bintang-bintang sebagai tanda-tanda, dan dengan bintang tersebut mereka mendapatkan petunjuk, petunjuk waktu dan arah. Ya'ni hadhihi min al-hikmati yastafiduna minha ya'rifuna biha at-tariqa fil masalikil barriyati ya'rifuna biha ya'ni at-turuqa fil bahri wal ittijahati hadhihi min al-hikmati allati khalaqallahu an-nujuma min ajliha. Yaitu ini termasuk di antara hikmah diciptakannya bintang-bintang. Mereka manusia mengambil faedah darinya. Mereka mengetahui dengan bintang-bintang tersebut jalan, di jalan-jalan yang ada di daratan. Mereka mengetahui pula dengan bintang-bintang tersebut, yaitu jalan-jalan di lautan dan berbagai arah. Ini termasuk di antara hikmah yang Allah Ta'ala menciptakan bintang-bintang untuknya. Wasalisatu, perkara yang ketiga yang Allah Ta'ala menciptakan bintang-bintang untuknya, rujuman lisyayatini, untuk melempar para syaitan. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, inna zayyanna as-samaa'a ad-dunya bizinatil kawakib wa hifdhan min kulli shaytanin marid la yasma'una ila al-mala'il a'la wa yuqadhafuna min kulli janib duhuran wa lahum 'adhabun wasib. Sesungguhnya kami telah menghiasi langit dunia dengan hiasan bintang-bintang, dan sebagai penjagaan dari setiap syaitan yang membangkang, tidaklah para syaitan tersebut bisa mendengar para malaikat yang ada di langit. Dan mereka para syaitan tersebut dilempar dari seluruh sisi dalam rangka mengusir mereka, dan mereka akan mendapatkan siksa yang kekal. Walaqad zayyanna as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaaha rujuman lisyayatin wa'atadna lahum azab as-sa'ir. Dan sungguh kami telah menghiasi langit dunia dengan pelita-pelita, yaitu bintang-bintang, dan kami jadikan bintang-bintang tersebut sebagai alat untuk melempar para syaitan, dan telah kami siapkan bagi mereka siksaan di dalam neraka. Ya'ni fi hadihil ayati hikmatani zinatan lissamai wathaniyatu rujuman lissyayatini wa fil ayatil ukhra bayyana annaha alamatun yuhtada biha. Yaitu di dalam ayat ini terdapat dua hikmah diciptakannya bintang-bintang dalam rangka atau sebagai hiasan bagi langit. Yang kedua untuk melempar para syaitan. Dan di dalam ayat yang lainnya Allah Ta'ala menjelaskan bahwa bintang-bintang tersebut merupakan tanda-tanda yang dijadikan petunjuk waktu dan arah. Amma ilmu ta'thiri. Adapun ilmu ta'thir, hadha huwa tariqatul munajjimina wassaharati walkahanati. Ini adalah metode yang ditempuh para ahlul nujum, para tukang sihir, dan para dukun. Lahum ta'allukun bil kawakibi. Mereka bergantung kepada bintang-bintang. Yaquluna, mereka mengatakan, laha ta'thiratun fi hadal kauni wa fil ahdasi wa fi kada wa kada. Mereka mengatakan bahwa bintang-bintang memiliki pengaruh-pengaruh di alam ini dan dalam berbagai peristiwa, dan dalam demikian dan demikian. Qala alaihi salatu wassalamu. Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillahi la yankasifani li mauti ahadin wala li hayatihi. Sesungguhnya matahari dan bulan merupakan dua tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala. Tidaklah terjadi gerhana matahari dan bulan karena kematian seseorang, tidak pula karena kehidupan seseorang, yaitu lahirnya seseorang. Wabil jumlati la ilaqata laha bihayati fulanin au mauti fulanin au sa'adati fulanin au syaqawati fulanin. Dan secara global tidak ada keterkaitan bintang-bintang tersebut dengan kehidupan fulan atau kematian fulan atau kebahagiaan fulan atau kesengsaraan fulan. Li'annahum yarbituna as-sa'adata wasyaqawata bin-nujumi. Karena mereka mengikat kebahagiaan dan kesengsaraan dengan bintang-bintang. Awil matari, atau hujan. Mutirna binau'i kaza. Seperti ucapan mereka, diturunkan hujan kepada kita dengan sebab bintang demikian. idza taqada anna laha ta'thiran fa hadza kufrun mukhrijun minal millati. Apabila ia meyakini bahwasanya bintang-bintang tersebut memiliki pengaruh dalam nasib fulan atau dalam menurunkan hujan, maka ini merupakan kekafiran yang mengeluarkan dari Islam. Wa idza taqada annaha sababun fi kadza fa hadza waqa'a fi mahdhurin la yajuzu an yaqa'a fihi. Dan apabila ia meyakini bahwa bintang-bintang tersebut merupakan sebab perkara demikian, maka orang ini terjatuh dalam perkara yang dilarang, yang tidak boleh baginya untuk terjatuh ke dalamnya. Li'annahu indama yaqulu mutirna binaw'i kadha yaltabisu bikalamil kuffari. Karena tatkala ia mengatakan diturunkan hujan kepada kita dengan sebab bintang demikian, ucapan tersebut tersamarkan dengan ucapan orang-orang kafir. Fala yaqulu mithla hadzal kalami hadharan min an yakuna min asyirki fil alfadhi. Maka tidak sepantasnya ia mengucapkan semisal ucapan ini dalam rangka mewaspadai ucapan tersebut termasuk di antara kesyirikan di dalam ucapan-ucapan. Maka kesimpulannya, ilmu nujum, ilmu perbintangan, secara global terbagi menjadi dua. Yang pertama, ilmu tasyiri, yaitu menjadikan bintang sebagai petunjuk untuk mengetahui arah maupun waktu. Ini boleh. Yang kedua, ilmu ta'thiri, yaitu meyakini bahwasanya bintang-bintang memiliki keterkaitan dengan berbagai kejadian dan peristiwa di muka bumi. Hukumnya dirinci. Apabila seseorang meyakini bahwa bintang-bintang itulah yang memunculkan kejadian-kejadian dan berbagai peristiwa di muka bumi, maka ini merupakan kekafiran yang mengeluarkan dari Islam. Dan apabila ia meyakini bahwa bintang-bintang tersebut sekedar sebab, adapun yang memunculkan kejadian dan peristiwa tersebut adalah Allah Ta'ala, maka ia terjatuh ke dalam syirik kecil. Wallahu Ta'ala a'lam bis-shawab. Tafaddalu wa barakallahu fikum.